Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah, dan kita masih pada nasihat Sayyidina Ja'far As-Sadiq radhiyallahu taala anhu. Pada kesempatan-kesempatan yang lalu kita masih membahas Nabi Yunus alaihissalam, ya, dengan doanya La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Jadi kalimat doa tersebut sebetulnya bukan kalimat doa, bukan permohonan, tetapi disebut oleh Allah sebagai doa. Ya, walaupun zahirnya itu tidak ada permohonan. Zahirnya adalah pengakuan, ya, kesaksian, tidak ada Tuhan kecuali Engkau duhai Allah, dan sungguh aku termasuk orang yang zalim. Tapi di dalam kesaksian dan di dalam i'tiraf pengakuan tadi ada harapan, gitu ya. Ada keinginan untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa itu bukan apa yang tertulis, tapi doa itu apa yang tersirat, ya. Apa yang tersirat di dalam hati. Kalimat-kalimat itu sebetulnya kan cuman surat, tapi isinya itu apa yang ada dalam hati kita. Nah, seringkali kita melupakan isinya. Jadi pandai menyusun kalimat, tapi isinya tidak ada. Karena hatinya tidak bermain. Hatinya tidak ikut berbicara. Nah, syarat terkabulnya doa diantaranya itu. Hatinya berbicara. Tentunya juga ada kalimat-kalimat yang indah, ya. Kalimat-kalimat yang indah, kalimat yang baik. Kemudian Sayyidina Ja'far As-Shadiq juga mengatakan radhiyallahu taala anhu, aku heran, ya, dengan orang yang takut pada sesuatu. Aku heran pada orang yang takut pada sesuatu. Kenapa dia tidak mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan pelindungku. Ya, Allah yang menolongku, Allah yang melindungiku. Cukup. Kenapa dia kalau takut kok enggak ngucap seperti itu? Padahal di surat Ali Imran ayat 173, ketika para sahabat diceritakan di situ, kalau kita nanti buka Ali Imran ayat 173, ketika para sahabat bertemu dengan orang-orang kafir dalam kancah pertempuran, dan orang-orang kafir dengan kekuatan yang luar biasa, para sahabat dengan segala keterbatasannya secara zahir, maka mereka mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi sambil berperang itu mereka berzikir mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasilnya apa? Di ayat 174 surat Al-Imran Allah mewahyukan, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl wa fadlin lam yamsashum su'. Maka mereka kembali membawa nikmat dari Allah dan membawa kemuliaan, kemurahan dari Allah, sedikit pun mereka tidak tersentuh oleh keburukan. Artinya, berkat mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, mereka memenangkan peperangan dan mereka mendapatkan harta rampasan perang, tidak sedikit pun mendapatkan keburukan. Jadi yang dikhawatirkan, ditakutkan, yang kalah, yang nanti akan apa jadi hancur, itu semua tidak terjadi. Kenapa? Karena mereka mau mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tentunya kalimat ini bukan sekedar kalimat, bukan sekedar diucapkan, lagi-lagi hatinya bermain. Jadi diucapkan dengan sungguh-sungguh, cukup Allah yang nolong saya, cukup Allah yang melindungi saya, sungguh yang Yang bisa nolong saya itu Allah, yang bisa melindungi saya Allah. Hasbunallah. Lawang saya sudah punya Allah kok masih bingung dengan pertolongan yang lain. Saya sudah punya Allah masih bingung dengan perlindungan yang lain. Sudah cukuplah, sudah punya Allah. Intinya seperti itu ya. Sudah cukuplah, sudah punya Allah. Para ulama mengatakan kalimat ini sangat mustajab kalau dibaca seorang ketika dia punya hajat. Contoh, takut itu kan macam-macam ya. Nah, takut itu biasanya karena apa? Khawatir terhadap sesuatu yang tidak enak yang akan terjadi. Betul? Naik motor, di depan ada tilang, gak punya SIM. Takut gak? Takut-takut apa? Ditilang. Tapi kalau orangnya duitnya banyak, gak takut. Ya kan ya? Yang gak punya duit, pas-pasan punya kesalahan, kesalahan, khawatir terhadap sesuatu yang akan terjadi, makanya dia takut. Atau ada orang yang ditagih hutang oleh orang yang bengis, yang kejam. Di tanggal A, ternyata dia lihat di tanggal A, dia kemungkinan besar gak punya uang. Takut gak dia? Takut. Kenapa takut? Ya tadi, karena dia tidak punya uang untuk membayar hutangnya di tanggal A. Ada rasa takut. Atau seseorang yang diancam. Ya, diancam kalau sampai kamu begini maka saya akan begitu. Memikirkan apa yang akan terjadi yang tidak enak itu namanya takut. Nah, berarti sebetulnya yang ditakutkan itu ada atau enggak ada? Ini pelajaran ini. Jadi yang ditakutkan itu sebetulnya ada atau enggak ada? Nanya, ayo ini pintar semua tuh. Yang ditakutkan itu ada atau enggak ada? Hah? Enggak ada, lo masih nanti kok. Betul kan? Tidak ada, lo masih nanti. Oh, nanti aja belum tentu ya, bisa jadi lewat gitu kan. Ternyata Pak polisinya kebetulan kok pas lihat jenengan tuh kelihatannya pakai helm padahal enggak pakai helm. Bisa enggak itu? Oh, bisa. Ya, itu bisa terjadi. Jadi ketakutannya tiwas takut ternyata tidak terjadi kan seperti itu. Ya, jadi takut itu sebetulnya cuman kegelisahan di dalam hati. Nah, obatnya apa? Ya ini obatnya. Obatnya ini menyadarkan hati, kamu sudah punya Allah, ngapain takut? Loh, hutangnya banyak, enggak bisa dibayar. Jangan khawatir, Allah itu ada. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Selesai. Ya, takutnya selesai. Diselesaikan dengan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tidak ada apa upaya memantapkan hati yang lebih hebat dari kalimat ini. Enggak ada itu. Sudah cukup, mau saya punya Allah kok. Seperti sore tadi saya nanya sama ibu-ibu gitu kan. Contoh sederhana, Anda punya sahabat, duitnya banyak, turah-turah, orangnya baiknya luar biasa. Kalau kita berteman dengan sahabat tersebut, dan kemudian bersandar ya, bersandar artinya saya punya dia kok. Kan merasa tenang loh, mau melahirkan, harus bedah sesar, duit gak ada, tapi punya sahabat yang seperti itu, tenang atau gak tenang? Tenang. Mau bayar kontrakan, duit gak ada, punya sahabat yang seperti itu, tenang atau gak tenang? Tenang. Ternyata sahabat ini punya pengawal ratusan dan orangnya hebat-hebat. Kok ada satu orang yang mengancam kita, tapi kita punya teman yang seperti itu, tenang atau gak tenang? Tenang. Kenapa? Tinggal ngomong sama temannya tadi. Betul kan? Tinggal ngomong sama temannya, tenang. Pertanyaan saya, ada enggak yang lebih hebat dari Allah? Enggak ada. Ada enggak yang lebih kaya dari Allah? Enggak ada. Ada enggak yang lebih baik dari Allah? Enggak ada. Lah, Allah milik siapa? Milik hambanya, gitu kan ya? Dalam arti hambanya itu bisa memiliki cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Betul kan? Kita sebagai miliknya Allah ini, Allah akan menjadi milik kita dalam arti milik itu mencintai ya. Allah akan mencintai kita. Berarti kalau udah ngerti Allahnya seperti itu, mestinya bingung atau enggak bingung? Enggak bingung. Kenapa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolongku, cukup Allah sebagai pelindungku. Lah kita itu seringkali ingat atau lupa? Lupa. Makanya takut. Betul kan? Seringkali kita lupa, makanya kita takut. Dan biasanya takut tuh takut akan masa depan. Padahal hidup belum tentu sampai masa depan. Contoh, misal Anda punya aset motor 3, mobil 2. Punya aset motor 3, mobil 2. Nyaman atau enggak nyaman? Nyaman. Kenapa? Punya apa? Sesuatu yang bisa diandalkan dikala butuh, betul. Motor 3 dijual 30 juta, mobil 2 dijual 200 juta misal gitu ya. Berarti dapat uang 230 juta. Udah tenanglah, untuk masalah-masalah ke depan ada yang disimpan. Pertanyaan saya, sebetulnya itu yang Anda punya itu motor 3, mobil 2 itu ada atau enggak ada? Sepurone ya, ini ngomong agak dalam dikit. Sebelum kita lanjutkan bahasannya. Motor 3, mobil 2 itu sebetulnya ada atau enggak ada? Enggak ada. Kenapa? Karena itu miliknya Allah, betul kan? Diambil Allah sewaktu-waktu bisa. Motornya dicuri orang, mobilnya meledak. Betul? Motornya dicuri orang, mobilnya meledak. Jadinya apa? Hancur masa depanku. Ya, masa depanku hancur. Simpananku hilang. Kenapa? Bodoh kamu. Karena kamu menyimpan harta, bukan menyimpan Allah subhanahu wa ta'ala. Paham? Nah, orang-orang beriman lain, dia tuh yang disimpan Allahnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Makanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mau meninggal dunia, orang-orang pada datang, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, khalifah yang dikatakan khalifah kelima dari Khulafa ar-Rasyidin. Oi, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, anak-anakmu ini kok tidak kamu kasih warisan? Tidak kamu belikan rumah? Ini presiden ini. Khalifah raja. Kenapa anak-anakmu tidak kamu belikan sawah, tidak kamu belikan rumah, ya? Nanti masa depannya bagaimana? Nanti masa depannya bagaimana? Biasa kan orang takut masa depan kan? Nah, masa depannya bagaimana? Sayyidina Umar tuh jawabnya sederhana. Anak-anakku satu dari dua orang ini. Anak-anakku satu dari dua orang ini. Sepeninggalku nanti satu orang yang baik, dua orang yang buruk. Kalau dia orang yang buruk, gak punya duit, lebih baik. Kalau dia orang yang buruk, gak punya duit, lebih baik. Kenapa? Berarti aku tidak membantu dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih baik dia miskin. Tapi kalau dia orang yang baik, kalau anak keturunanku itu orang yang baik, aku gak perlu bingung. Kenapa? Karena Allah sudah mewahyukan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan berinya jalan keluar apapun masalahnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berinya rezeki dari arah yang tidak pernah dia bisa sangka-sangka dan tidak mungkin bisa dia fikirkan. Akhirnya setelah Khalifah Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia radhiyallahu anhu, anaknya yang tidak punya apa-apa ini dalam waktu setahun sudah menjadi orang yang kaya raya. Sedangkan ada satu raja yang ditinggalkan warisan yang banyak untuk anaknya, tapi karena anaknya enggak baik, ya rajanya kurang baik. Begitu raja itu meninggal dunia, harta anak itu pun habis dan jadi pengemis. Na'udzubillah min dzalik. Artinya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, sahabat ngomong gitu masuk. Mantep. Nah kalau kita coba ngomong gitu ada rasanya enggak ya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ngonotok ramudung apa-apa gitu. Gitu tapi enggak paham. Habib saya sudah amalkan hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi kok hajat enggak kabul-kabul, kenapa ya? Katanya kalau mau hajat kabul, sholat hajat 2 rakaat, setelah itu baca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. 450 kali. Fanqalabu bi ni'mati minallahi wa fadl. Maka nanti setelah itu akan kembali bahwa nikmat dari Allah dan kemurahan dari Allah. Artinya hajatmu kabul. Itu Al-Qur'an dalilnya. Tapi bacanya 450 kali. Udah saya amalkan setahun, Beb, kok enggak kabul-kabul, kenapa? Bukan enggak kabul, syarat dan ketentuan berlaku. Kamu bacanya ya niru sahabat, yakin betul hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Cukup Allah itu bukan berarti enggak usaha ya. Ya usaha, wong sahabat juga berangkok ya. Juga bergerak ya. Juga bergerak. Tapi yang di hati itu yang diandalkan Allah. Cukup Allah. Aku punya Allah. Ada Allah. Pasti bisa karena Allah. Lah manusia dengan jiwa yang seperti itu, kira-kira manusia biasa atau manusia super? Manusia super. Lah kita ini seringkali jadi manusia yang lembek, yang lemah. Kenapa? Banyak ketakutannya. Takut gak punya duit. Pernah enggak? Pernah atau sering? Padahal di kantong ada duit. Aneh kan? Aneh kan? Takut gak punya duit. Padahal di kantong ada duit. Padahal dia punya kerjaan yang gajinya pasti. Gajinya pas? Pasti. Kalau dia pegawai negeri. Tapi masih takut. Takut nanti kalau dipecat. Takut kalau dipecat. Aneh kan itu? Takut dipecat. Takut nanti ada pengurangan karyawan, bagaimana nasib saya? Takut nanti kalau dolar harganya 20 ribu terus bagaimana? Takut nanti kalau harga daging, takut kalau bensin mahal, takut kalau premium dihapuskan, diganti, takut. Kenapa? Karena enggak punya Allah. Enggak punya Allah, makanya enggak bisa ngucap hasbunallah, cukuplah Allah. Enggak punya Allah dia kok. Di hatinya tuh gak ada Allah. Memang betul, la ilaha illallah dia ucapkan. Tapi belum sampai ke dalam hatinya. Nah kalau orang yang udah punya Allah di hatinya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mantep ngucapnya, gak ada takut-takut. Gak ada takut-takut. Yang bisa buat dia takut adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia gak buat dia takut. Dunia gak buat dia takut. Takutnya hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kelingan, dosa saya kok banyak ya. Lah anehnya di situ, orang yang takut dari sesuatu akan menghindari sesuatu. Betul. Ada momen takut mampir berhenti parkir di warung, ya kan? Oh, cuman kan polisi pinter sekarang. Polisinya juga berhenti di warung-warung gitu ya. Ini terhadap orang-orang yang bandel kan polisi udah paham ya. Polisi udah paham. Ini takut ya, takut ditagih utang. Tanggal hari hanya lari dia. Pergi keluar kota, enggak ada di rumah, Pak, keluar kota. Betul. Seperti itu kan? Takut dari suatu lari. Tapi anehnya orang yang takut Allah, takut masuk neraka, takut disiksa kubur, ya, takut mendapatkan hukuman dari Allah, bukannya lari menjauhi Allah, justru lari mendatangi Allah. Fafirru ilallah. Ya Allah, tolong saya. Ya Allah, ampuni saya. Ya Allah, justru orang yang takut kepada Allah semakin dekat dengan Allah. Orang yang takut kepada Allah semakin sayang kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah semakin dia itu berusaha untuk mengambil cintanya Allah. Nah ini loh hebatnya orang yang takut kepada Allah. Nah, nanti kalau kita udah menguasai ilmu hasbunallah wa ni'mal wakil ini, gak ada yang kita takutkan. Gak ada yang kita takutkan. Apapun bentuknya masalah, oh itu dunia. Betul. Apapun bentuknya masalah, itu urusan dunia. Kalau ngomong enak ya. Paling batin itu ngomong tok enak, Bib. kecil. Kecil. Ya cuman ngomong. Buat saya membangun Majelis Ar-Raudhah ini praktek, latihan. Buat saya bangun Majelis Ar-Raudhah ini latihan. Latihan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bagaimana tidak? Bangun enggak punya duit. Yang dibangun 3 lantai 400 meter persegi tiap lantai. 1, 2, 3. Beli tanah yang enggak punya duit. Kira-kira takut atau enggak takut? Kalau ketemu hari Sabtu, takut ya. Sabtu gajian. Tagihan-tagihan. Takut kan? Kalau mikir takut. Mikir takut berarti Allahnya ada atau enggak ada? Enggak ada, Allahnya hilang. Saya enggak mau jadi orang yang Allahnya hilang. Sudah dunia enggak punya, Allah enggak punya. Kan goblok, bodoh sak boleh. Bodohnya luar biasa. Dunia enggak ada, Allahnya enggak ada. Kan kacau ini kan. Ini udah sengsara dunia, sengsara akhirat. Saya enggak mau. Saya pengen jadi orang yang selalu punya Allah. Jadi justru ini membuat iman kita semakin kuat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kata orang Jawa, obah mamah gitu kan. Kata Muslim, al-harakah barakah. Siapa bergerak nanti bisa makan. Siapa bergerak nanti datang keberkahan. Kan begitu. Dengan hasbunallahu wa ni'mal wakil, udah gerak aja. Ya gerak aja. Nyatanya, alhamdulillah. 3 tahun membangun dari yang mulai awal sampai ini 1,5 tahun ini ya. Yang ini 1,5 tahun, yang depan 1,5 tahun, 3 tahun bangun. Sampai hari ini tidak meliburkan tukang. Gitu kan? Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong dan pelindungku. Bukan berarti kemudian kita enggak usaha. Mas ke pasar. Cukup Allah sebagai penolong dan pelindungku. Ngawur itu. Itu menyalahi syariat ya. Menyalahi syariat. Bukan begitu ajarannya. Mas, ayo mas. Kita gerak jualan sesuatu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Urusan disuruh kerja hasbunallah wa ni'mal wakil. Urusan makan langsung dimplok. Iya kan? Laper enggak ngomong hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu lapar langsung makan sate, makan telo, makan puhung, makan roti, ya langsung dimakan. Tapi enggak punya duit, enggak mau usaha, ngomong hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya itu salah. Jadi malas itu namanya, malas. Jadi hasbunallahu wa ni'mal wakil itu memang diucapkan dengan lisan, tapi munculnya dari hati yang betul-betul yakin dia punya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini silakan diamalkan, saya ijazahkan. Kalau ada hajat, sholat hajat 2 rakaat, dalam keadaan serba harum, bajunya usahakan serba putih, dan tidak diputus oleh apapun, apalagi SMS gitu ya. Tidak diputus oleh apapun, ucapkan, baca surat Al-Imran ayat 173, ketika sampai hasbunallah wa ni'mal wakil, selesai baca itu, ulangi hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali, selesai 450 kali, kemudian baca surat Al-Imran ayat 174, selesai itu kemudian berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta apapun yang Anda minta, yang mau nikah minta. Oh, itu yes cepat itu ya. Ya kan, yang mau nikah minta, yang mau hajatnya apapun minta. Tentu doa itu ada syaratnya, baca solawat jangan lupa. Orang sekarang nih doa yang diandalkan doanya, solawatnya dihilangkan, nggak bakal kabul, nggak mungkin kabul doa nggak diawali solawat, tidak mungkin kabul. Yang bilang aja Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ya doa itu naik ke atas, tapi mandek berhenti, mau kufun bainas sama, doa itu akan terhenti di langit, nggak nembus, kalau tidak diiringi dengan sholawat kepadaku, kepada Nabi Muhammad SAW. Kok bisa? Ayo, bagaimana hamba akan bisa bersambung dengan Allah kalau enggak bawa Nabi Muhammad SAW? Siapa kita? Bagaimana seorang hamba bisa bersambung dengan Allah kalau dia tidak membawa Nabi Muhammad SAW? Contoh, ini handphone. Bagus enggak handphonenya nih? Bagus. Berani berapa? Ini handphone bagus gitu kan? Bagus. Halo, gimana kabarnya? Baik. Yo ya, ngomong sak macam ya, ngomong sak macamnya. Tapi ternyata tidak ada koneksinya. Kira ini kira-kira bisa nyambung ke nomor yang satunya enggak? Walaupun nomornya dipencet-pencet, tapi koneksinya enggak ada, bisa enggak? Enggak bisa. Betul kan? Harus ada koneksinya. Nah, koneksinya itu ada yang namanya Telkomsel, ada yang namanya Indosat, ada yang namanya XL ya kan, ada yang namanya AM3, ada yang namanya Tri dan lain sebagainya. Itu koneksinya. Nah, kita punya koneksi itu cuma satu. Untuk Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang lain. Koneksi untuk nyambung dengan Allah itu cuma satu. Karena Allah menyambungkan dirinya hanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi semua yang pengin nyambung dengan Allah harus lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huwal awwalu wal akhiru. Nabi SAW itu termasuk dia yang pertama, tapi dia yang terakhir. Mestinya munculnya Rasul itu awal, tapi sama Allah ditaruh di akhir. Ditaruh di akhir. Karena kehebatannya Rasulullah SAW, ditaruh di akhir. Munculnya awal, tapi ditaruh di akhir. Dan semua nyambung pada Rasulullah SAW. Nyambung semuanya. Tidak ada yang tidak. Barulah bisa betul-betul nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita-kita ini loh. Makanya Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, orang yang duduk tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersolawat kepada-Ku, maka duduknya akan menjadi penyesalan untuknya kelak di hari kiamat. Nah, kita hari ini duduk berapa kali? Berkali-kali. Nah, duduknya pakai zikir sama solawat enggak? Enggak, harus nyesel terus berarti kita ini. Duduk biasa loh, ini bukan duduk pengajian. Duduk, pokoknya duduk dimanapun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini ahlus sunnah ya begini. Itu bukan bid'ah, itu perintah Nabi. Itu perintah Nabi. Nah, kalau duduk biasa saja disuruh zikir sama sholawat, apalagi kalau duduk bersama-sama kita zikir sama sholawat, Nabinya senang gak berarti? Oh, senang, mau itu diperintahkan. Itu diperintahkan. Makanya ya rada aneh lah. Kalau ada orang bilang duduk-duduk baca sholawat itu bid'ah, gak ada tuntunannya, itu ya rada aneh gitu. Berarti baca hadisnya itu mungkin kacamatanya agak salah atau gimana? Ya, kacamatanya mungkin yang salah. Nah, ini duduk baca sholawat. Kalau gak baca sholawat, gak zikir, akan jadi penyesalan. Duduknya itu kelak di hari kiamat. Nah, doa juga begitu, tidak akan diterima sama Allah kalau gak ada sholawatnya. Kenapa? Mandek. Doanya berhenti, gak nyampe. Ya, gak nyampe. Nah, kalau udah sholawat, dia tahmid, sholawat, doanya dibaca dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan segera terwujud apa yang Anda inginkan dan Anda harapkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl. Ini rahasia ya. Naam. Kemudian yang ketiga, siapa yang ditipu oleh seseorang dengan perencanaan yang matang. Jadi ada orang yang merencanakan sesuatu yang buruk kepada kita misalnya. Enggak usah bingung. Kalau kita merasa ada orang-orang ini enggak suka sama saya nih. Orang-orang ini enggak suka sama saya dan lagi merencanakan sesuatu untuk membuat saya sengsara, untuk membuat saya jatuh. Misal ya, kadang kan mungkin lagi perusahaan, ada kan lawan apa namanya bisnis gitu kan? Nah, kadang kan begitu, merencanakan satu yang buruk. Enggak boleh suudzon ya, enggak suudzon tapi nyata. Nah, sudah ada bukti nyata, ini orang-orang ini melakukan upaya-upaya untuk menjatuhkan kita. Ada bukti nyata. Suudzon, prasangka buruk tidak boleh. Kalau ada bukti-bukti nyata seperti itu jangan bingung. Kenapa? Karena di surat Ghafir ayat 44 ya, surat Ghafir ayat 44 di situ dikatakan wa ufawwidu amri ilallahi innallaha basirum bil ibad, dan aku pasrahkan urusanku kepada Allah, sungguh Allah itu maha mengerti, maha melihat ya akan hamba-hambanya. Di Ghafir 45 apa lanjutannya? Allah mengatakan, fawaqahullahu sayyiati ma makaru. Maka Allah melindungi dia yang membaca tadi itu dari keburukan-keburukan orang-orang yang merencanakan makar kepadanya. Ini lengkap ya di Al-Quran ya. Jadi kalau kita kok merasa seperti itu, ya udahlah, gak usah kebanyakan mengatur strategi, mengatur rencana untuk A, untuk B, yang banyak-banyak baca wa ufawwidhu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidhu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Selesai kan masalahnya? Selesai. Yang keempat, nah, siapa yang pengen sesuatu? Siapa yang pengen nikah? Nah, ini pengen nikah, pengen sesuatu berarti kan ya. Yang pengen dinikahi ada enggak di situ? Bukan sama beliau, bukan maksudnya. Pengen dinikahin seseorang kalau mbak-mbak kan pengen dinikahin ya kan ya. Ada, maksudnya yang pengen nikah juga di sana kan? Ada. Yang pengen beli mobil ada enggak di sini? Ada. Saya tuh selalu pengen beli mobil pokoknya. Ya. Yang pengen beli rumah ada enggak? Ada. Saya masih pengen beli rumah. Yang pengen apalagi pengen-pengen. Kita bicara urusan dunia dulu. Ya. Yang pengen apa? Punya duit 1 miliar dolar, coba angkat tangan. Oh, saya tok yang berani ngucap ini. Mumpung dolar ini mau 15 ribu loh katanya. Ini udah 14 ribu sekian ya. 1 miliar dolar, nanggung-nanggung 1 miliar rupiah, 1 miliar dolar gitu. Pengen, pengen. Siapa pengen sesuatu? Man rohibah. Siapa pengen sesuatu, maka hendaknya dia mengucapkan yang diucapkan dalam surat Al-Kahfi ayat 39. Di Al-Kahfi 39 itu kita tahu ada dua orang yang punya kebun. Ya, ketika mau panen, yang satu membanggakan kebunnya, hasilnya luar biasa itu ya. Tapi ternyata kebakar kan akhirnya. Ya, hancur tuh kebunnya. Tapi yang satu enggak terbakar, selamat. Kenapa? Karena yang selamat ini tiap kali dia masuk kebunnya, dia mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Ya, Masya Allahu la quwata illa billah. Jadi kalau kita pengen punya sesuatu atau menginginkan sesuatu, baca itu yang sering, Masya Allah la quwata illa billah. Pengen punya mobil, Masya Allah, terserah Allah. Terserah Allah. Allah yang bisa. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah, la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, hanya Allah yang kuat. Ya, dengan izin Allah baru bisa. Enggak diizinkan Allah, enggak mungkin bisa. Jangan bingung, meskipun duit cuma 100 ribu pengen beli mobil, jangan bingung. Oh, pengen aja bingung kan aneh. Orang itu udah baru disuruh pengen aja kok takut, aneh kan? Saya nanya, pengen enggak masuk surga? Pengen. Punya amal? Enggak, lah enggak punya amal aja berani pengen masuk surga kok. Betul kan? Betul enggak itu? Lah kenapa punya uang 100 ribu kok enggak berani beli mobil? Aneh kan? Aneh. Berarti yang bodoh siapa ini? Amal enggak punya. Sholat belum tentu diterima. Betul kan? Puasa kacau. Puasa-puasa juga mata kita lihat sana, lihat sini, telinga mendengar A, mendengar B. Pengen sesuatu, jangan khawatir. Allah bisa ngasih, Allah bisa enggak ngasih? Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah, Allah yang bisa. Dengan ketentuannya Allah, dengan syaknya Allah, dengan kehendak Allah. Masya Allah, apa yang dikehendaki Allah? La quwata illa billah. Tiada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Jangan takut. Makanya jangan takut minta 1 miliar dolar. Masya Allah, la quwata illa billah. Kalau enggak jatuh di tangan saya, nanti anak saya. Kalau enggak anak saya, cucu saya. Ya, enggak cucu saya, cicit saya. Kalau dapat nanti, itu berkat doa saya di malam hari ini. Dan saya yakin itu pasti dapat. Enggak seperti jenengan kan, wah, mimpi, khayal. Habibnya mimpi itu khayal. Masa minta sama Allah bilang mimpi khayal nih, kira-kira mukmin atau bukan ini? Kalau mukmin tuh kalau minta sama Allah enggak ada khayalan. Allah tuh mau ngasih, Allah Maha Kaya, kasih. Allah Maha Kaya, Maha Memberi. Oh, minta sama Allah bilang mimpi kamu. Kalau saya minta sama fulan mimpi kali itu kan ya. Minta fulan sama fulan. Tapi minta sama Allah enggak ada. Maka enggak ada itu sia-sia enggak ada ya. Minta sama Allah itu dari iman. Dan Allah menghargai orang yang percaya sama Allah. Oh, dia percaya sama saya. Dia itu enggak punya apa-apa tapi mau minta sama saya. Berarti dia yakin sama saya ya. Oh, dia ngerti saya bisa ngasih. Kasih malaikat, kasih. Nah, yang satu apa ya iso. Ini meremehkan saya nih orang ini. Dia meremehkan saya. Dia anggap saya enggak bisa buat dia kaya. Wes buat dia melarat terus malaikat. Biar melarat dia, biar sengsara dia itu. Meremehkan saya dia. Pilih yang mana? Anda pilih jadi orang yang mana? Yang mana? Ini gini-gini motivator ini. Emangnya dikira kalah sama motivator-motivator itu. Cuman kalah tenar aja. Pede amat deh. Oh iya memang, syarat motivator itu harus pede. Kalau enggak pede enggak bisa jadi motivator. Kalau penceramah itu kan motivator. Enggak nanggung-nanggung. Motivasinya bukan motivasi cuman punya rumah, punya sawah kok. Motivasinya punya surga, kapling di surga kan keren. Jangan khawatir Bapak Ibu, Anda bisa memiliki surga. Anda layak memiliki surga. Tinggal minta sama Allah Ta'ala. Asyik ya. Tinggal minta. Nah, jadi masalah ini minta, ini loh masalah. Mau minta saja kebanyakan mikir. Apa ya iso ya? Masa sih? Masa bisa? Mana mungkin siapa saya? Saya ini wajah enggak masuk rata-rata. Ya. Penghasilan pas-pasan. Masa dia yang cantik, yang anak orang kaya mau nerima saya? Belum melangkah udah keder. Dia goyah dia. Enggak ingat dia sama Allah. Masih ingat ceritanya Darwish? Ya, ceritanya Darwish. Saya udah bicara hampir 1 jam. Ya, hampir 1 jam. Ini kan kajian kita buat 1 jam terus bisa ke tempat Habib Syekh ya. Biar dapat semuanya. Ingat enggak Darwish? Ini kisah nyata, bukan dongeng. Bukan seperti kisah-kisah yang ada itu Cinderella atau apa namanya itu? Timun Mas itu kan dongeng gitu ya. Buta Ijo ya. Itu kan legenda rakyat ya, dongeng. Kalau ini enggak, kisah nyata, Darwish. Darwish itu apa? Orang yang berkelana hanya untuk ibadah. Berkelana hanya untuk ibadah. Kalau sekarang itu ada istilah apa? Backpacker. Back apa? Oh, packer ya, backpacker gitu ya. Kalau mau kemana-mana, cuman modalnya tas ransel gitu kan. Enggak peduli dia nanti gimana, enggak usah diurus. Mau keluar negeri, tiket cari bisa gitu kan? Murah-murah dapat ya, modalnya bawa tas ransel apa? Bag apa tadi? Sudah pokoknya itu gitu ya. Oh ya, modal seperti itu ya. Nah, ini Darwish tuh ya, backpacker tadi itu, enggak bawa apa-apa, bawanya tas ransel gitu. Tapi berkelana buat ibadah, bukan melancong, ibadah. Pengin ngerasain sholat di hutan ini, ngerasain sholat di Sahara ini, ngerasain sholat di gua ini, dikir gitu ya. Darwish. Lalu suatu ketika Darwish masuk sebuah wilayah, sebuah kerajaan. Di pinggir jalan, masyarakat itu menepi semua. Darwish nanya, ada apa kok nepi? Putri Raja mau lewat. Oh iya, Putri Raja lewat. Dan Putri Raja itu, Masya Allah, cantiknya luar biasa. Kenapa ya? Kok rata-rata Putri Raja cantik ya? Kenapa ya? Dan kenapa rata-rata raja enggak, raja itu rata-rata raja kan ganteng. Kenapa ya? Seperti saya. Gini kan ya? Ini kan jadi raja nih. Lagi jadi raja. Rata-rata raja itu kok ganteng. Kenapa ya? Memang betul kan kenyataan ya. Rata-rata seperti itu. Karena perawatan. Punya duit gitu kan. Bisa merawat di diri dan terpelajar. Terpelajar. Ngerti aturannya cuci muka. Ngerti aturannya gosok gigi. Ngerti aturannya mandi lulur, tahu gitu ya. Lah kalau mbak-mbak ini enggak paham. Karena ilmunya itu bahannya kalau mau jadi manten tok itu nanti mandi lulur gitu ya. Tapi di hari-hari enggak gitu, enggak dipraktekkan. Kenapa? Duit, beb. Itu. Hah, ini biaya nih, butuh perawatan, biayanya mahal. Misal seperti itu. Makanya biasanya orang yang berduit kok kelihatan gimana gitu ya. Yang duitnya pas-pasan kok kelihatan gimana gitu. Karena perawatan. Nah, ini Putri Raja lewat. Lewat cantik memang, cantik, wangi ya. Cantik wah, wangi. Namanya Darwish, lihat wanita cantik seperti itu. Ini ahli ibadah, ahli ibadah. Langsung timbul apa namanya? Keinginannya nikah. Oh, nafsu kan gitu ya. Bukan nafsu, ibadah. Oh, Darwish kok nafsu ya? Ibadah, langsung pengen nih nikah. dia langsung pergi ke kerajaan. Saya mau nikah sama dia. Kata orang-orang, gila kamu, compang camping, model apa, tasran, ransel gitu kan, backpacker gitu ya. Datang kerajaan, tanya semua, mau apa kamu? Ketemu raja. Lu ngapain? Saya mau nikahin putrinya. Karena ini orang ini aneh, jadi pengawalnya juga akhirnya mempersilahkan ketemu raja. Ini bingung pengawal, ketemu orang aneh soalnya. Lapor sama raja, raja ada orang aneh. Kenapa? Modal ransel mau nikahi putri Anda. Oh, ini orang lucu nih, saya akan temui gitu ya. Raja juga senang ketemu orang lucu, karena kebanyakan orangnya itu monoton semua sih gitu ya. Model begitu-begitu, enggak seru gitu ya. Ini lihat orang berani aneh kan, perlu ditemui. Ditemui sama raja. Kamu mau apa? Saya mau nikahin putrimu. Rajanya ya asal ngucap. Oke, boleh. Syarat dan ketentuan berlaku mas. Apa syaratnya? Saya siap melaksanakan. Itu ya, tolong lautan itu kamu jadikan dia apa namanya, kamu bawa mutiara yang banyak dari lautan, semangkok tempat makanmu ini. Jadi biasanya itu darwis itu kan bawa mangkok itu nanti buat makan, isi mangkokmu dengan mutiara-mutiara dari lautan. Kalau kamu berhasil, boleh kamu nikah sama putri saya. Rajanya pinter, kalau punya mutiara semangkok berarti sugih atau gak sugih? Sugih berarti kafa'ah, ini cocok, ini kan sepadan sama putri saya. Jangan kamu gak seperti kita, ya udah pokoknya syaratnya kamu penuhin, nanti kamu boleh nikah sama putri saya. Cuman syaratnya gak pas gitu kan. Ini pas, pinter rajanya. Berangkat, siap. Berangkat ke tepi laut. Raja batin, gila orang ini. Ya, satu kerajaan mengatakan orang ini gila. Masyarakat juga mengatakan orang ini gila. Oh, sampai tepi pantai itu, dengan mangkoknya itu ya, dia katakan, akan aku kuras nih lautan ini. Diambil, semangat. Lautan dikuras. Akhirnya ikan-ikan takut ini. Ikan takut. Allah yang memasukkan rasa takut ke dalam hati ikan-ikan. Ini kalau sampai betul tiap hari begini, pikirnya ikan loh. Ikan mikir begitu kan bodoh ya kan ya. Ikannya bodoh. Tapi Allah yang membuat ikan itu berpikir seperti itu. Allah yang membuat ikan itu berpikir seperti itu gitu loh. Paham kan? Ini bukan guyon, memang nyata. Gitu. Kadang orang kan takut gak beralasan tuh. Takut gak beralasan. Kok bisa ya? Kita jadi takut seperti itu. Bodoh betul kita takut seperti itu. Setelah kejadiannya berlangsung, selesai, baru kita sadar tuh. Nah, ngapain tadi? Saya kok sampai takut seperti itu sama dia ya? Kenapa ya gitu? Ya kadang Allah membuat takdirnya berlangsung, mencabut pola pikir kita. Kemampuan berpikir dicabut. Apalagi kan memang gak bisa mikir gitu kan ya. Oh, akhirnya yang punya ikan-ikan di laut tuh ngambil mutiara dari dalam laut, kemudian dimuntahkan ya. Dimuntahkan ke tepi pantai itu ya. Banyak gitu. Mau dia ambil semangkok. Oh, namanya darwis itu yang enggak rakus seperti Anda. Kelihatan setumpuk begini yang diambil semua. Ada lagi enggak? Seperti kisah anekdot ya. Ini kisah itu apa namanya? Telur apa? Ayam yang bertelur, angsa ya? Angsa bertelur emas, masih ingat tuh? Cerita rakyat itu loh, angsa bertelur emas. Petani miskin, tahu? Petani miskin punya angsa, angsa telur. Dia senang. Besoknya angsanya telur emas lagi, dia senang. Jadi kaya raya dia. Akhirnya dia mikir, saya mau yang dapat lebih banyak. Ini sumbernya, ini telur dari dalam perut angsa. Angsanya disembelih. Angsanya dibuka, dalamnya nggak ada apa-apa, akhirnya nggak bertelur lagi, udah mati gitu kan, rakus itu. Tapi darwis enggak, diambil cuma satu mangkok, dia berangkat ke kerajaan dan serahkan mangkoknya itu penuh dengan mutiara, lulus dia jadi putri raja. Pantes kenapa? Kaya, pinter, semangat, nggak seperti kita udah miskin, nggak punya apa-apa, males, nggak punya keyakinan, gak pantas dapat putri raja. Jangankan putri raja, mungkin anaknya Pak Lurah gak pantas kita ini. Gak punya keyakinan gitu loh, gak punya keyakinan. Sudah siap nikah? Jadi harus punya keyakinan apa? Masya Allah, apa yang dikehendaki? Makanya nanti kalau udah begitu, mesti semangat atau gak? Waktu dalam waktu terhitung besok pagi. Allah, masya Allah, la quwata illa billah, saya akan ngajak beberapa teman saya menjual buku saya yang ada khusus sama Rasul dan yang lain dalam waktu 12 hari menargetkan minimal 3.000 eksemplar. Dalam waktu 14 hari menargetkan minimal jual 3.000 eksemplar. Masuk akal. Lebih 200, betul kan? Dari 200. Masuk akal enggak? Enggak. Motor gitu kan. Oh, namanya pengen aja kok takut kan, heran ya. Masya Allah, la quwata illa billah. Nah, nanti kita lihat. Ya, kita lihat yang terjual 3.000 atau 10.000. Saya enggak ngomong 3.000 atau 100 loh ya. Yang terjual 3.000 atau 10.000. Kita lihat. Insya Allah yang terjual bisa sampai 10.000. Caranya bagaimana? Bu. Cara itu bukan urusan saya. Urusan saya pengen, semangat, minta, yakin. Tergantung dari kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita minta seperti ini, nanti Allah akan ngirimkan caranya. Jadi cara itu paket berikutnya Allah yang akan ngirimkan. Kamu pasrah dulu sama Allah. Itu loh muslim. Cara, tunggu aja. Nanti Allah yang ngatur. Yang mau ngasih rezeki Allah kok ya. Caranya ngirim, ya Allah. Kita gak pernah kasih ilham gimana strateginya. Pakai strategi A, B, C, atau D. Kebanyakan mikir, pusing teman. Ya. Yang penting, poinnya ada. Saya harus menjual sekian. Harus bisa menjual sekian. Masya Allah, la quwata illa billah. Sambil terus memikirkan cara, tanpa memikirkan cara. Maksudnya, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong beri saya cara terbaik, ya Allah. Baca buku, ya kan? Baca artikel, dengarkan apa namanya petuah-petuah orang yang memang terjun dalam bisnis. Nanti di situ akan kasih tahu kita, yang ini tuh pakai yang ini. Pakai yang ini. Sama dengan orang mau nikah, saya mau nikah, cuman di rumah di kamar, saya mau nikah. Yang enggak nikah-nikah. Saya mau nikah, terus bagaimana? Keliling kampung. Minta petunjuk, perempuan mana yang harus saya nikahi, ya Allah. Mudengkan maksudnya. Oh, nanti ketika jalan sambil saya mau nikah, ya Allah, masya Allah, bilang, saya mau nikah, ya Allah, kok terupanya ditabrak, yang nabrak itu ternyata calonnya, masya Allah. Loh, itu terjadi loh ya, ada kecelakaan gitu ya, ini orangnya ketemu saya sendiri, ya itu Bib, istri saya itu yang dulu saya tabrak gitu, akhirnya jadi berkah jadi istri saya, Bib, masya Allah. Jadi jodohnya gara-gara nabrak. Tapi ya jangan ya, masa jodoh gara nabrak dulu baru jodoh. Tapi jodoh itu ya itu, apa namanya, ketemunya itu enggak disangka-sangka. Jadi siap ditabrak, Mas? Mau siap ditabrak. Ini sekedar contoh ya, sekedar contoh. Jadi siapa pengen suatu, ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Kalau kita kuasai 4 hal ini, yang udah kita jelaskan ya, 4 hal tersebut, maka kita akan tidak ada rasa takut. Kita yakin inginan kita itu akan terwujud. Kalau toh belum terwujud, nyantai. Berarti ya memang Allah kehendaknya lain. Kan begitu ya. Masya Allah. Kalau ada orang memakar, gak usah takut. Wa ufawwidhu amri ilallah. Innallah basirun bil ibad. Ya. Kemudian, dia dalam keadaan susah, suntuk, sumpek. Gak usah bingung. Kenapa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan kalau kita lihat ternyata empat hal yang paling meresahkan orang dalam kehidupan ya empat hal ini. Sumpah, takut ditipu. Betul kan? Takut akan sesuatu, ya. Kemudian khawatir akan keinginannya, ya empat ini. Nah, empat ini ternyata solusinya udah ada. Masih takut apa lagi? Mestinya setelah kita ngaji seperti ini, hidup itu disambut dengan gagah gitu. Siap hidup. Iya, semangat. Siap hidup. Ya, siap hidup. Pede gitu kan. Kenapa pede? Punya Allah. Loh, orang baru punya teman kaya aja pede. Yang lucu itu ya, lucu. Pakai seragam tertentu. yang seragam ini milik organisasi tertentu misalnya. Jadi pede enggak? Contoh. Ada sepak bola. Terus ada fansnya, klubnya itu ya, yang apa namanya, supporter. Kita pakai kaos supporter sepak bola, jalan bareng-bareng 1000 orang. Pede enggak? Pede, gara-gara apa? Temennya banyak, bukan, gara-gara pakai kaosnya. Betul kan? Itu pakai kaos berubah kita, aneh kan? Pakai kaos langsung berubah. Wow, jalan pede, guaga, diajak padu, siap gitu ya. Pede, karena pakai kaos. Coba kalau kaosnya dilepas, pedenya masih ada atau hilang itu? Hilang. Aneh kan, baru bersandar pada begitu aja jadi pedenya luar biasa. Nah ini bersandar pada Allah kok gak pede itu kan? Berarti sakit jiwa atau sakit apa ini? Wah, akalnya sakit, jiwanya sakit. Gak waras kita ini. Makanya majelis seperti ini pengen mengembalikan kepercayaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau udah yakin sama Allah, selesai masalah. Mas Teguh ini sama istrinya sama anaknya dari Lampung. Pulang ke dari Palembang. Dari Palembang tuh dengarkan streaming. Katanya Habib gak kenal saya. Saya kenal Habib. 2 tahun ikut ngaji streaming. Gitu. Malam ini langsung, ikut ngaji langsung. Dari Palembang ke Purwodadi, ke rumah mertua ya. Kemudian dari Purwodadi ke Solo, ini nginep di penginapan. Ikut pengen ngaji langsung. Nah nanti Mas Teguh biar lengkap ngajinya dari sini, ikut ngaji tempat Habib Syekh. Ya Rebo ini kan jadi ke Solonya wisata religi Pasar Kliwon. Ya wisata religi Pasar Kliwon. Ba'dal Maghrib, kalau Rebu itu ya, sebetulnya habis Maghrib, Rebu di Masjid Jami As-Sagaf sampai Isya. Ba'dal Isya di Habib Novel sampai sekitar 8:30. Setelah di Habib Novel, ke tempat Habib Syekh. Setelah itu pulang ke rumah masing-masing. Pasar Kliwon ini lengkap. Malam Jumat, maulid di Masjid Riyad. Jumat, ngaji lagi di Majelis Ar-Raudhah tempat Habib Novel. Sabtu pagi ke Masjid Jami As-Sagaf. Minggu Car Free Day itu Minggu. Iya. Jelas semuanya. Kalau diterus-teruskan saya pengen ngomong terus. Nanti tempat Habib saya terlambat. Udah 8:30 lewat 7 menit. Nah, bagi yang pengen membantu menjualkan buku-buku saya ya yang ada di sini, silahkan. Kan punya teman toh di rumah, teman-teman kan ada. Gampang membantu jualkan tuh, tinggal bawa bukunya, ketemu lagi, tinggal laporan kok, Bib, laku 3, ini yang ini nggak laku, selesai. Betul kan? Nanti uangnya bisa untuk membangun majelis biar lebih cepat. Terus teman-teman yang nonton ini, yang pengen beli buku saya, kirim permohonan Anda ke nomor saya WhatsApp 0819 0454461111, 0819 0454461111. Harga buku plus ongkos kirim plus infak untuk majelis Rp75.000. Ini yang beli online ya. Harga buku lain kalau beli di sini Rp50.000. Ya. Tapi kalau belinya pakai ongkos kirim plus infak untuk majelis Rp75.000. Karena ongkos kirim itu kan beda-beda ya. Nah lebihannya itu kita gunakan untuk majelis. Ada yang ongkos kirimnya lebih dari itu. Ya udah subsidi silang dari yang ongkos kirimnya murah. Ini sedekah dari temennya yang lain gitu. Rp75.000. Bukunya ada macam-macam. Nanti WhatsApp saya 0819 0454461111. Kalau ada yang pengen ngasihkan $1000 ke sini, saya siap terima. Siap, Anda siap terima $1000? Siap, Habib, saya kok beli buku kesedikitan, saya mau kirim $1000. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Nah itu langsung kita bisa beli lantai pengajian putri ini atas ini ya, yang belum ada lantainya ini, maksudnya belum ada granitnya ya, masih semenan cor-coran itu. Semoga hari ini hari Rebo, Kemis, ya semoga besok Ngapain nunggu Sabtu atau Senin? Semoga besok pagi saya bisa belanja meskipun 1 meter dulu ya. Butuhnya kan sekitar 350 meter ya. Semoga besok pagi saya sudah mulai bisa belanja meskipun cuma 1 meter. Harapan saya besok saya bisa belanja 350 meter. Harapannya itu. Perkara nanti bisanya 1 meter kan alhamdulillah. Yang penting harapannya gede dulu. Jangan harapan ya, harapannya besok bisa beli 1 meter. Wah, ini jiwa-jiwa yang takut ya, jiwa-jiwa yang takut pada dunia. Saya enggak mau jadi orang yang takut sama dunia. Demikian, semoga barokah, semoga manfaat buat teman-teman saya yang kerja bakti, kerja bakti. Kerja bakti ini kita maksimalkan selama 2 bulan ini untuk menyelesaikan bangunan. Dan tolong Mas Roni dioprak-oprak temennya. Mas Roninya enggak semangat. Ini live ini. Mas Roni enggak semangat kerja bakti. Mas Roni harus semangat seperti dulu. Ditelponi. Ya, semua temannya ditelpon dengan semangat. Kalau semangat itu ya nanti orang-orangnya bersemangat. Termasuk semangat ngasih makannya yang enak-enak. Setuju Mas Edwin? Setuju, Beb. Gitu ya. Insya Allah begitu ya. Yang kerja bakti, kerja bakti. Kerja baktinya sederhana, cuman mindahkan pasir. Ya, mindahkan Pak. Pasir yang urukan itu dipindahkan sama bersihkan belakang sini. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.